بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita awali kehidupan ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Semoga Al-Qur'an ini menjadi pelita dalam kehidupan kita dan menjadi syafi' yang memberikan syafaat bagi kita kelak, baik di dalam kubur maupun di padang mahsyar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah sampai kepada ayat ke-95 dari surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma badalna makana sayyi'atil hasanata hatta 'afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sara'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkap kembali kisah-kisah para anbiya, dan khususnya dalam hal ini adalah kisah kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Penderitaan yang mereka rasakan dahulu dengan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala azab sebagai peringatan bagi mereka. Kemudian dalam ayat yang kita bahas pada hari ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya itu tidak terus-menerus menurunkan azab dan kesulitan itu atau kesempitan itu terhadap hambanya, tetapi kemudian menggantinya dengan kesenangan. Sehingga kemudian dengan kesenangan itu seorang hamba dapat bekerja lebih baik, beribadah dengan lebih baik, dan tentunya diharapkan musibah yang telah lalu itu dapat terhilangkan, dapat dilupakan, dan kemudian seorang hamba itu hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa di dalam kesulitan itu ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam kesulitan itu Allah sertai juga dengan kesenangan. Jadi hidupnya seorang muslim itu penuh dengan optimisme dan tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala selalu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan bersama-sama dengan kita untuk memberikan kontribusinya. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Pada ayat 95 surah Al-A'raf ini kita menemukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta 'afau. Afau ada dalam surat Al-Baqarah yang lain, yas'alunaka maza yunfiqun qulil afwa. Afau di sini disebut bertambah banyak. Apa ketika dalam surat Al-Baqarah ditanyakan oleh sahabat apa yang harus mereka infakkan, maka Allah menjawab sesuatu yang berlebih. Jadi konotasinya sama, afau itu adalah sesuatu yang berlebih. Jadi memaafkan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang susah bagi kita, karena itu adalah kelebihan yang ada pada diri kita. Afau, ya'fu anis sayyiat. Nah, jadi di sini hatta afau maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya memberi peringatan dalam bentuk kesusahan. Terkadang juga ada peringatan dalam bentuk kesenangan. Setelah diberi pelajaran dengan kesusahan, mereka tidak sadar. Sekali lagi Allah memberi pelajaran dalam bentuk kesenangan. Summa badalna makana sayyi'atil hasanata hatta afaw. Kami gantikan kesusahan dan kesenangan hingga harta dan keturunan mereka bertambah banyak dan melimpah ruah. Tetapi tetap saja harta adalah cobaan. Maka ketika orang yang mendapatkan kesenangan melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta, sebagai yang terjadi pada kaum Syu'aib atau juga terjadi pada kaum Fir'aun atau juga terjadi pada Qarun atau juga terjadi pada Namrud, maka Allah pun akhaznahum baghtah, maka kami timpakan siksa atas mereka dengan sekonyong-konyong. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, diberi nikmat, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi harta melimpah pada waktu dia sudah berada di puncak, kemudian semuanya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekonyong-konyong, itu merupakan wujud dari penyiksaan yang juga tidak kalah dahsyatnya dengan musibah yang pernah mereka alami sebelumnya. Ustaz Ardiansyah, kita menemukan acara kita ini adalah penyujuk hati. Al-Quran itu adalah rahmat. Tetapi suatu hal yang menarik kita kaji dalam beberapa pertemuan ini, itu kok ceritanya Al-Quran itu siksa, azab, ancaman, seakan-akan ada intimidasi. Nah, di mana penyejuk hatinya ini Pak Ustaz? Iya, kalau kita melihat sebenarnya ayat Al-Quran ini kan menjelaskan kepada kita bahwa dahulu ada orang yang seperti ini sikapnya terhadap Allah, perbuatannya kepada Allah, sehingga wajar kalau mereka menerima azab atau peringatan sebenarnya pelajaran bagi umat yang berikutnya. Begitu. Jadi sebenarnya pelajaran itu walaupun dahulu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para pengikut daripada atau pada kaum nabi-nabi yang terdahulu itu, ini menjadi pelajaran bagi umat yang datang berikutnya. Jadi kasih sayang Al-Quran itu, kalau saya melihat di sini ada dua sisi. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengungkap kembali kisah itu untuk mengingatkan kita, mengingatkan umat manusia yang hidup di saat sekarang ini agar tidak lupa bahwa dahulu ada juga umat yang sekuat kalian, bahkan lebih kuat daripada kalian, tetapi kemudian karena kesombongan, karena tidak syukur nikmat, karena keangkuhan mereka, mereka kaya dan kuat tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang kedua bahwa dengan demikian termotivasi. Dengan kita membaca Al-Quran ini, akhirnya kita termotivasi untuk berbuat baik. Nah, tanpa kita sadari, disinilah rahman dan rahimnya Allah itu kepada kita. Artinya Allah tidak menutup habis begitu saja kenikmatan yang dia turunkan, sehingga terus-menerus bala itu diturunkan kepada umat-umat, baik sampai sekalipun sampai saat sekarang ini. Ya, benar sekali Ustaz Ardiansyah. Jadi memang kisah-kisah ini tujuannya begitu dahsyat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala supaya ada efek jera gitu. Betul, Ustaz ya. Betul. Maka suatu ketika di Indonesia ini pernah diangkat kembali masalah di mana efek jera dari penetapan hukuman mati katanya. Karena yang jelas orang itu sudah mati, yang lain juga masih berbuat. Betul. Sama seperti di sini kaum yang dulu juga sudah dimusnahkan Allah, sampai sekarang perbuatan jahat juga tidak berkurang. Betul. Gitu. Jadi timbul pertanyaan, sejauh mana efektivitas Al-Quran atau seperti hukuman mati yang dikatakan oleh Al-Quran walakum fil qiswasi hayatun, yang mewujudkan bahwa di sana terdapat efek jera dan kita sebagai umat Islam masih mengatakan qiswas itu adalah solusi terhadap kasus-kasus yang memang wajar untuk dihukum mati gitu. Kalau saya melihat Ustaz, ini masalah bukan masalah jera atau tidak jera, tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa ada faktor-faktor X yang seseorang itu akhirnya melakukan itu. Saya tidak melihat bahwa seluruh orang yang kemudian dihukum mati itu dengan sangat sengaja ya melakukan hal itu. Tapi ada faktor X yang lain yang itu sebenarnya lah membuat mereka melakukan itu. Begitu. Apakah itu karena dendam? Dan yang paling banyak itu adalah karena keimanan yang tidak stabil dalam diri mereka, begitu. Itu yang sudah pasti. Maka daripada itu, gunanya Al-Qur'an ini untuk dibaca, untuk ditilawah dan ditadabburi ayatnya, begitu. Bukan hanya sekedar menjadi hiasan di dalam rumah. Apalagi di dalam rumah umat Islam, kita melihat kadang-kadang Al-Qur'annya berdebu. Karena apa? Karena tidak pernah terjamah dan tersentuh. Jadi Al-Qur'an ini perlu ditelusuri. Sebagaimana rajinnya kita membaca koran, membaca yang lain-lain, maka serajin itulah, bahkan lebih daripada itu, kita membaca Al-Quran. Jadi efek jera itu akan dapat direalisasikan apabila memang manusianya itu ingin mentadaburi ayat Al-Quran itu. Sama dengan orang yang dihukum mati. Mengapa sekian banyak di masa SBY ini saja sudah 13 orang dieksekusi mati misalnya. Kenapa pelaku kriminalitas itu tetap saja terjadi? Saya melihat karena selain ada faktor X itu tadi, yang paling mendasari adalah karena manusia itu sudah merasa tidak lagi menganggap bahwa agama itu sebagai pedoman dalam kehidupannya. Ini kita dapat lihat dalam kehidupan kita sekarang berbangsa dan bernegara, di mana sekarang undang-undang pornografi dan porno aksi itu sudah disahkan, tapi dengan sekian banyak elemen masyarakat itu juga tetap tidak menerima. Ini hanya salah satu sampel kecil ya dalam undang-undang kita, dan masih banyak undang-undang yang lain yang itu berkaitan dengan tidak menzalimi hak orang lain, berlaku adil kepada orang lain, tetapi itu tidak menjadi suatu patokan dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena memang tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kuncinya yang kita dapati dari penjelasan Pak Ustadz ini bahwa memang Al-Qur'an itu menjadi rahmat. Yang kita kaji ini adalah dalam program penyejuk hati, karena memang kedekatan kita kepada Allah itu adalah sebenarnya sumber rahmat itu sendiri. Betul. Sumber kesejukan hati itu sendiri. Maka ketika kita mendengar ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga berlaku sebenarnya di dunia ini. Di dunia ini setiap tindak tanduk kita tidak lepas dari yang namanya punish dan reward. Ada sanksi dan ada penghargaan. Bagi yang berhasil akan mendapatkan penghargaan, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi dan hukuman. Bukan berarti pemerintah atau perusahaan atau kejam, siapapun yang membuat peraturan dengan adanya sanksi hukuman itu kejam. Tidak, tapi sebenarnya bagaimana sebuah aturan main itu diikuti dan ditaati oleh semua orang. Kalaulah semuanya berbuat baik, tentu itulah yang diinginkan dari setiap peraturan, dan begitu juga yang diinginkan dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian ayat ini ditutup dengan wahum la yas'urun. Bagaimana siksaan itu kalau tidak terasa itu, Pak Ustaz? Iya, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya pengikut atau kaum Nabi Shu'aib ini kan sendiri sudah mengetahuinya. Qad masa'aba anadharra wa sarra, kan begitu. Mereka sendiri menyadari. Sama dengan kita di bangsa ini, menyadari begitu luar biasanya nikmat Allah dari kekayaan alam yang ada pada diri kita. Namun begitu pun, kesadaran itu hanya sebatas sadar begitu. Tetapi ketika merealisasikan ibadah itu sangat jauh daripada kesadaran itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kaum Nabi Syuaib dahulu pun begitu juga. Orang tua kami dulu sudah pernah disiksa, sudah pernah mendapatkan azab yang begitu berat, dan mereka juga pernah hidup senang begitu. Artinya balai dan siksaan itu terus silih berganti pada mereka, dan kemudian diambillah dari mereka kekayaan itu secara tiba-tiba, dan mereka tidak merasa. Karena apa? Karena begitu cepatnya. Ya, ibaratnya orang yang hari ini masih menghitung-hitung harta kekayaannya, tiba-tiba besoknya sudah kena tsunami. Nah, begitu. Artinya kan dia tidak, seakan-akan kekayaan itu tidak pernah ada pada dirinya, hilang begitu sangat cepat begitu. Atau bisa juga karena kematian. Ya, misalnya di hari ini menjadi orang yang kaya, tiba-tiba besok dia kecelakaan dan meninggal dunia. Jadi kan kekayaan itu kan seakan-akan tidak pernah terjadi. Saya teringat dengan pernyataan di dalam Al-Qur'an juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Qarun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada dua kelompok dari kaum Nabi Musa yang melihat Qarun. Satu memuji Qarun, alangkah senangnya kehidupan Qarun ya. Sama utia Qarun ya. Sebagaimana yang diberikan Allah kepada Qarun. Tapi ada juga yang lain Dia mengatakan kasihan kali Korun itu menjadi orang yang begitu sombong, angkuh karena kekayaan yang begitu sedikit. Dan besoknya Allah menenggelamkan Korun berserta dengan seluruh hartanya sehingga semuanya mengatakan, oh ternyata kekayaan itu tidak ada apa-apanya begitu. Iya. Ketika Korun ditenggelamkan dan ditelan oleh bumi, ternyata besok harinya sudah selesai dan kekayaan itu hilang dengan sejenak. Jadi baghtatan di sini memang betul-betul adalah sesuatu yang datang tiba-tiba. Dan ini juga disebutkan terhadap sifat kiamat, Ustaz. Iya. Sifat kiamat yang datang baghtah begitu tiba-tiba itu tadi. Menarik juga ini Ustaz Ardiansah bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi juga mengatakan wahum la yas'urun, mereka tidak menyadarinya dengan usaha manusia yang membuat early warning. Iya. Peringatan dini untuk tsunami. Iya. Tetapi begitu tsunami datang, alat itu bisa-bisanya tidak berfungsi. Malah suatu hal yang begitu ironisnya, hewan keledai yang kita lebih kata sebagai binatang yang paling dungu di dunia ini lebih mengetahui daripada manusia yang berakal dan berilmu yang dengan memiliki alat yang begitu canggih. Ini merupakan pengertian ketika Allah mengatakan bahwa mereka tidak akan menyadarinya, benar-benarlah terjadi. Betul. Bahwa jadi, itu tidak akan apa yang pernah diturunkan Allah kepada kaum para anbiya yang dahulu mereka itu mengingkari ajaran para nabinya itu datangnya semuanya baghtah tiba-tiba. Baik itu dengan angin topan, dengan gempa, dengan banjir dan sebagainya, itu memang benar-benar sesuatu yang tiba-tiba dan mereka tidak menyangkanya. Oleh karena itu kita lewat pengajian ini ingin mengingatkan, jangan kita sombong dengan teknologi yang kita miliki, dengan ilmu yang ada pada diri kita, sehingga kita kufur nikmat terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan senantiasa mentadaburi isi kandungan Al-Quran ini. Semoga hidayah itu tercurahkan bagi kita, keluarga kita dan sanak famili kita. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Zainal Arifin mengucapkan syukran ala husni istima'ikum dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aku ulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.